DP Studio Production and Entertainment. Serayu pada dijaga, anggotilah se anak putunang tanah Jawa. rumah ewek sing duweni kutu gelem ngrumati gemuruh kali serayu bakalan abadi nang sektor pertani.